la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan kajian kita, mempelajari kitab Bulughul Maram. Kita masih dalam bab taharah, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kita masuk pada hadis yang ke-72 dan sekaligus hadis yang ke-73, karena dua hadis ini satu masalah yang sama. Kita baca dulu hadisnya. An Talaq ibn Ali, dari Talaq ibn Ali. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun, ada seseorang itu yang berkata, masistu dhakari au qal, yani masistu dhakari, saya menyentuh kemaluanku, memegang kemaluanku. Au qal, atau orang tadi mengatakan, ar-rajulu yamassu dhakarahu fis salati alaihi alwudu, seseorang menyentuh kemaluannya, apakah dia harus berwudu? Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, enggak usah. Tidak perlu, tidak harus, gitu ya. Innama huwa bid'atun minka. Karena yakni dzakar itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Akhrajahu al-khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam, yakni ashab as-sunan dari Imam Ahmad. Wasahahu Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Wa qala Ibn al-Madini, berkata Imam Ali Ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari, huwa ahsanu min hadithi Busrah. Jadi hadis ini lebih baik dibandingkan dengan hadis Busrah. Hadis Busrah itu apa? Hadis Busrah itu lanjutannya pada hadis yang ke-73. An Busrata binti Safwan, dari Busrah binti Safwan. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man massa dzakarahu falyatawalla. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu al-Khamsah, diriwayatkan oleh Imam Khamsah, Imam Lima. Wasahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan, huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Dan ini adalah hadis yang tersahih dalam bab ini. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadis ini berbicara tentang masalah hukum menyentuh, memegang kemaluan, menyentuh gitu ya. Kemaluan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Hal ini terasa sangat penting, yakni karena berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kita. Kita itu mandi, kaligus berwudu, ngoten nggih. Terus setelah itu kan pakai celana dalam. Lah pakai celana dalam itu kadang-kadang nyentuh, batal ora? Diulangi lagi wudunya apa tidak? Kalau kita katakan batal, ya berarti wudunya diulangi. Kalau kita katakan enggak batal, ya berarti wudunya kayak diulangi. Dan pembahasannya ada pada kedua hadis ini. Ada pada kedua hadis-hadis ini. Tek. Hadis yang pertama itu menceritakan ada seseorang yang dia itu tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pripun kalau ada orang itu yang menyentuh zakarnya, wajib wudu ataukah tidak? Wudunya itu batal ataukah tidak? Dia wajib wudu lagi ataukah tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya enggak lah. Lawang zakar itu kan bagian dari anggota tubuh kita. Sebagaimana orang selesai wudu nyentuh kuping, nyentuh tangan, nyentuh kaki, itu enggak batal, maka nyentuh zakar pun enggak batal." Itu yang diinginkan Rasulullah kalau mengatakan, "Innama huwa bid'atun minka." Zakar itu, kemaluan itu hanya salah satu dari bagian anggota tubuh. Sebagaimana menyentuh anggota tubuh yang lain tidak membatalkan wudu, maka menyentuh itu pun tidak membatalkan wudu. Tapi hadis yang kedua, Hadis yang kedua, di sini Rasulullah SAW secara tegas mengatakan, man massa dzakarahu falyatawalla. Siapapun yang menyentuh zakarnya, maka hendaknya dia itu berwudu. Zahirnya dua hadis ini bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Hadis yang kedua menunjukkan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Hadis ini yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan hadis yang ada ta'arud, hadis yang ada pertentangan dalam pandangan kita, karena tidak ada secara hakikat pertentangan antara kedua dalil, karena hadis datang dari Allah, Al-Quran datangnya dari Allah, yang sama-sama datang dari Allah, tidak mungkin terjadi pertentangan, tidak mungkin terjadi perselisihan. Allah Subhanahu wa taala firman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mau mentadaburi, mempelajari isi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah, niscaya akan ditemukan banyak terjadi perbedaan antara ayat-ayatnya. Hadis pun demikian, hadis pun itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala Rasulullah bicara itu dipandu oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu berbicara karena hawa tidak berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan, karena wahyu yang diwahyukan. Baik. Menghadapi kedua dalil semacam ini para ikhwah, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menetapkan status derajat riwayat, menetapkan status derajat hadis. Kalau pertentangan itu antara hadis, ada hadisnya, yang perlu dideteksi adalah status derajat riwayat. Sahih dua-duanya, lemah dua-duanya, atau sahih salah satu, lemah salah satu. Ini yang paling menentukan hasilnya nanti. Hadis yang pertama hadis Talaq Ibnu Ali, yang Rasulullah mengatakan bahwa menyentuh zakar itu enggak membatalkan wudu karena hanya salah satu dari bagian anggota tubuh. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Yani sahih. Nah, itu dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dikatakan pula oleh Imam Ibnu Al-Madini, salah satu guru utamanya Imam Bukhari. Hadis ini pun disahihkan oleh Imam Ibnu Hazm, Ibnu Turkumani, dan seingat saya hadis ini pun disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Tanpa kita ingkari, sebagian para ulama mengatakan hadis ini lemah. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Wallahu alam, secara pribadi, yani melihat dari gambaran sanadnya, ana lebih cenderung untuk mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Bahwasanya hadis ini sahih dan bisa untuk dijadikan sebagai landasan pembahasan hukum. Yang kedua, hadis yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia itu berwudu. Hadis ini jelas sahih. Dikatakan sahih Imam Bukhari rahimahullah, dikatakan sahih oleh Imam Tirmidzi, dan dikatakan sahih oleh para ulama-ulama yang lainnya, di antara mereka juga Syekhul Albani rahimahullah taala. Baik. Jika kita katakan bahwasanya kedua hadis ini sahih. Jika kita katakan dari kedua hadis ini sahih. Yani, karena kalau kita katakan hadis ini salah satunya lemah, ya wis, enggak perlu dibahas. Kalau hadis yang pertama dikatakan lemah, berarti tinggal hadis yang kedua, yang kita harus mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Yang menjadi rumit pembahasannya di kalangan para ulama adalah karena hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua sahih, padahal secara nampak keduanya itu bertentangan. Ini keduanya itu bertentangan. Ada berbagai konsep, berbagai cara yang ditempuh oleh para ulama untuk membahas kedua hadis ini. Sebagian di antara mereka mengatakan ini hadis ini mengambil hukum nasikh dan mansukh. menghapus dan dihapus, menghapus dan dihapus. Kenapa? Ya karena pada saat wahyu masih turun, itu ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus, ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Itu sebagian madhab para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kedua hadis ini berlakukan hukum tarjih. Tarjih itu menguatkan salah satu dalil. Jadi foto-foto enake koyo tarjih itu gambarannya koyo sego goreng karo soto. Ngono ya. Sing enak sing ndi? Foto-foto kena dipangani, foto-foto enak dipangani, tapi sing luwe enak sing ndi? Nah, sing luwe enak ku sing dituku. Kalau dalam dunia hadis sama-sama sahih, tapi derajat sahih itu kan berlevel toh. Derajat kesahihan itu kan berderajat. Yang lebih sahih itu yang diambil, yang sahih tapi kurang derajatnya itu ditinggalkan. Kenapa? Ya karena bertentangan. Sebagian para ulama mengatakan, "Ya enggak ngono. Nuwung sama-sama sahih aja kesusu. Ini hapus menghapus, saling menguatkan tapi diusahakan dikompromikan." Dan pendapat yang terakhir ini yang paling tepat kalau kita ambil kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Karena kalau ada dua dalil yang nampaknya bertentangan, maka cara yang pertama sebelum semua cara adalah kompromikan. Karena dengan mengkompromikan itu berarti mengamalkan kedua dalil. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayat yang pertama tadi koyoke yani menyatakan Rasulullah itu bisa memberi petunjuk. Ayat yang kedua menyatakan Rasulullah enggak bisa memberi petunjuk. Piye sih? Podo-podo ayat kok enggak karuan kabeh, enggak jelas-jelas. Kita kadang-kadang kompromikan antara kedua ayat. Kompromikan antara kedua ayat. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ayat yang pertama dibawa kepada makna hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu memberi petunjuk dalam arti ngasih penjelasan, ngasih keterangan, ngasih nasihat. Itu Rasulullah mampu, kita juga mampu. Ayat yang kedua dibawa kepada makna menjadikan orang lain menerima nasihat. Dan menjadikan orang menerima nasihat itu bukan wewenang manusia. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam, itu bukan wewenang manusia. Yang berhak yang punya wewenang itu mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak bisa mengislamkan pamandanya Abu Thalib. Nabi Adam ke Nabi Adam. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan ayahandanya Azar. Jadi Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kanaan. Jadi Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Gitu ya. Padahal mereka siapa? Para nabi. Itu berarti mengkompromikan. Kalau dikompromikan gak ketemu, gak kena. Dengan cara apapun diusahakan untuk dikompromikan gak bisa. Maka dilihat apakah diketahui mana yang dulu, mana yang belakang. Yang belakangan digunakan untuk menghapus yang lebih dahulu. Karena saat wahyu masih turun, hukum itu bisa menghapus, bisa dihapus. Rabbuna Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Baqarah, "Man nasakha min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi ayat yang kami hapus atau kami jadikan kamu lupa, kami akan jadikan ayat yang semisalnya atau lebih baik daripada dia. Apa contoh nih? Ayat wasiat dan ayat waris. Ini ayat wasiat dan ini ayat waris. Dulu di awal-awal masa Islam, dulu di awal-awal masa Islam, hukum puasa Ramadan itu bebas milih. Nek pengin poso, poso wo. Nek gak pengin poso ya rapopo, bayar fidyah. Itu di awal-awal masa Islam. Kemudian hukum ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang Ramadan itu enggak safar, enggak sakit, maka wajib untuk berpuasa. Ini wajib untuk berpuasa. Itu namanya menghapus dan dihapus. Dan contoh tentang ini banyak. Kalau enggak ditemukan mana yang dahulu, mana yang belakang, baru digunakan kaidah tarjih. Tarjih itu menguatkan salah satu dalil dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada di kalangan para ulama. Enggak ngawur. Contoh. Kalau ada hadis sahih dalam Bukhari kok bertentangan dengan hadis sahih dalam riwayat Imam Abu Dawud, misalkan dua-duanya sahih tapi kok bertentangan, dikompromikan rakne, diketahui mana yang dulu mana yang belakang, enggak bisa, maka berarti kan harus dikuatkan salah satu, salah satu. Sahih Bukhari secara umum lebih kuat dibandingkan Sunan Abu Dawud. Contoh yang mudah, bukan masalah Sahih Bukhari dan yang lainnya. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala nikah dengan Maimunah itu pada waktu umrah, pada waktu masih ihram. Tapi dalam riwayat Maimunah sendiri, beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah wa huwa halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi saya dalam kondisi halal, tidak sedang ihram. Dua hadis ini mau digabungkan piye carane? Wong pernikahan Rasulullah dengan Maimunah cuma sekali. Dan istri Rasulullah yang namanya Maimunah cuma satu. Jadi cuma satu. Tapi kok beda riwayat? Kata Ibnu Abbas, pada waktu Rasulullah nikah dengan Maimunah kondisinya ihram, sedang umrah. Kata Maimunah sendiri, tatkala Rasulullah menikah dengan beliau kondisinya halal. Ini mau digabungkan, dikompromikan? Gak mungkin. Yang kedua, mau dipakai hukum hapus menghapus hukum? Gak mungkin, mau kejadiannya cuma sekali. Mau gak mau harus digunakan kaidah tarjih, menguatkan salah satu dalil. Maka kita katakan Maimunah pelaku kejadian. Ini ya, Maimunah pelaku kejadian. Ibnu Abbas pengamat. Jadi Ibnu Abbas itu kan orang luar, pengamat. Jadi dan riwayat berita dari pelaku kejadian lebih kuat dibandingkan berita dari pengamat. Yang kedua, Maimunah tatkala itu wis gedhe, wis rondo kok. Janda Ibnu Abbas sejak cilik paling berpitu merwalu. Dan secara umum berita yang dibawa orang dewasa lebih kuat dibandingkan berita yang dibawa oleh anak-anak berpitu merwalu mana anak. Maka itu namanya tarjih. Lah, dalam masalah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, tahap pertama yang paling pertama dilakukan adalah memahami, mendeteksi status riwayat. Kalau untuk memahami masalah ini, takoni nanti, ya tanyanya kepada para ulama hadis. Bukanya itu buka kitab-kitab hadis. Apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini tidak? Karena sahih dan tidaknya riwayat itu enggak pakai perasaan. Perasaan ini sopo? Enggak pakai perasaan, tapi dikembalikan kepada ahlinya. Enggak ngawuh, hadisnya api ya, sahih berarti. Hadis kirafatnya bener maknanya gak sahih berarti ikut pikir toh. Jadi gak pakai perasaan. Mau perasaan ini sopo, perasaan anak sama perasaan jaringan bedo. Gak bisa, tapi harus dikembalikan kepada ahlinya. Dan ilmu hadis itu punya para ulamanya, punya kaidahnya, punya ketentuan dan kriterianya. Itu yang pertama. Jika setelah diprediksi, dibahas oleh para ulama hadis, kemudian ternyata keduanya sahih, baru pembahasannya adalah kepada memahami makna hadis. Memahami makna mana hadis. Difahami dengan tepat makna hadis yang pertama itu apa. Difahami dengan tepat makna hadis yang kedua itu apa. Setelah pemahamannya benar, kemudian ternyata kok bertentangan, maka dilakukan langkah pertama, yaitu usahakan untuk dikompromikan. Usahakan untuk dikompromikan. Apa bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Ada dua yakni cara yang digunakan oleh para ulama untuk mengkompromikan kedua dalil ini. Sebagian para ulama mengatakan kalau batal enggak sih, karena Rasulullah mengatakan itu cuma apa, bagian dari anggota tubuh. Tapi karena diperintahkan untuk berwudu tapi enggak batal, berarti wudu itu hukumnya sunnah. Dan itu kesimpulan sebagian para ulama. Kalau kita lihat kedua hadis tadi, hadis yang pertama katanya enggak batal, cuma salah satu dari bagian anggota tubuh. Tapi di hadis yang kedua Rasulullah mengatakan man massada karahu falyatawalla. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia itu berwudu. Jadi ini enggak batal dikongkon wudu. Berarti perintah wudu ini bukan perintah wajib. Batal enggak, tapi diperintahkan untuk berwudu. Berarti sunnah. Itu kesimpulan yang diambil oleh sebagian ahlul ilm. Di antara mereka yang mengatakan itu adalah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan tentang hukum ini, astahibbuhu wa la ujibuhu. Saya mensunnahkannya tapi enggak sampai mewajibkannya. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Pendapat ini jadi juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Ini oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullah, salah satu di antara ulama mazhab Syafi'iyah yang ternama, dan ini mazhab yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, cara yang kedua yang ditempuh oleh para ulama untuk mengkompromikan dua hadis ini. Ini untuk mengkompromikan dua hadis ini. Mereka cara berpikirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak harus berwudu. Alasannya karena menyentuh zakar itu adalah kayak anggota tubuh yang lain. Tatkala orang selesai wudu itu nyentuh tangan, nyentuh jari, nyentuh kuping, itu enggak batal wudunya. Ya berarti kalau begitu zakarnya orang. Tapi kan dalam hadis yang kedua, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya dia itu berwudu. Akhirnya mereka ngambil kesimpulan, kalau begitu saat menyentuh zakar itu kayak menyentuh anggota tubuh yang lainnya, berarti enggak batal. Tapi kalau menyentuh zakar enggak kayak menyentuh anggota tubuh yang lainnya, berarti batal. Opong. Ini ngono ku piye? Ya ora piye-piye. Kan ada kondisi khusus toh menyentuh zakar itu, namanya syahwat. Menyentuh zakar itu kan kadang-kadang enggak pakai syahwat, gatal misalnya. Kukur-kukur, itu kan gak pakai syahwat. Tapi kadang-kadang itu orang menyentuh zakar itu dengan syahwat. Lah, tatkala bido itu, tatkala nyentuh syahwat, kan? Nyentuh zakar itu dengan syahwat, berarti itu gak kayak anggota tubuh yang lainnya, berarti batal. Tapi tatkala nyentuh zakar itu gak pakai syahwat, berarti kayak anggota tubuh yang lainnya, berarti gak batal. Jadi berarti gak batal. Itu kesimpulan sebagian ahlul ilm. Yang kesimpulan yang sebagian yang para ulama. Tapi ujar terus no, Ustaz, nek kan nyentuh telinga atau syahwatan. Iku bangetan wong iku. Nyentuh kupingi terus muncul syahwate ngono. Aku gak karuan wong iku. Ora beres. Iku njaluk bojo papat iku. Ini. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang diambil oleh sebagian para ulama. Dan kesimpulan ini, seingat ana, salah satu di antara yang pendapatnya Ibnu Taimiyah, salah satu di antara pendapatnya Ibnu Taimiyah, dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Ini pada zaman sekarang ini. Wallahu a'lam. Ala kullin, yakni para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara pribadi, cara mengumpulkan hadis ini dengan cara yang kedua itu sangat mapan. Dilihat dari illah. Karena kan dalam kaidah usul fikih itu kan al-hukmu yaduru ma'al illah. Ini hukum itu tergantung kepada sebab hukumnya. Dan dalam masalah-masalah semacam itu sangat perlu dideteksi. Kira-kira kenapa kok beliau mengatakan wudunya enggak batal? Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wudunya itu batal? Dan tidak ada yang bisa dimunculkan kecuali itu. Maka sana secara pribadi mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat maka batal, jika tidak maka tidak. Meskipun sebaiknya berwudu untuk tindakan apa ya, Wan? Kehati-hatian. Untuk tindakan ihtiyat. Kenapa? Karena al-khuruju minal khilaf mustahab ma lam yu'ti ila khilafin akhar. Kalau orang itu mampu melakukan satu perbuatan yang dengan itu bisa keluar dari perselisihannya para ulama, lakukan. Karena itu yang terbaik. Contoh, bayar zakatul fitr pakai beras, apa hukumnya? Sah dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, bayar zakatul fitr dengan uang. Yani sah dalam mazhab Abu Hanifah dan enggak sah dalam mazhab jumhur para ulama, dalam mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad. Baik. Piye carane agar kita itu bisa keluar dari perselisihan para ulama tatkala bayar zakat? Ya pakai beras. Nek pakai beras itu kita yakin zakat kita sah. Karena itu pendapat semua ulama. Nek pakai beras zakatnya sah. Nek pakai duit itu ragu-ragu. Kata Abu Hanifah sah, tapi kata Malik, Syafi'i, Ahmad enggak sah. Kalau bisa keluarlah, hindari area perselisihan, ambil area aman yang pasti sah. Sebagaimana dahulu pernah kita contohkan tentang masalah mengusap kepala. Itu kan para ulama terbagi menjadi mengusap kepala pada waktu berwudu. Para ulama kita terbagi menjadi dua mazhab. Sebagian ulama mengatakan yang wajib semua, dan itu mazhabnya Imam Malik. Sebagian para ulama mengatakan yang wajib sebagian, dan itu mazhab jumhur. Yang wajib sebagian itu mazhab jumhur. Yang mengatakan yang wajib itu sebagian, nah mereka berselisih. Sebagian itu sapiro. Imam Syafi'i mengatakan wis pokoknya sebagian meskipun tuiti. Sebagian ulama mengatakan yojolah perapat menurut wujud titik-titik men seperapat. Sebagian ahli ilmu mengatakan sepertiga. Baik. Tanpa memandang dalil sudah tanpa memandang dalil. Bagaimana caranya agar kita wudu di zona aman? Bagaimana caranya agar kita tatkala wudu itu berada di zona aman yang dikatakan oleh semua ulama wudunya sah? Usap semua. Ini usap semua itu dikatakan sah oleh semua para ulama, dan semua para ulama mengatakan itu yang terbaik. Ambillah wudu pada zona aman. Ambillah wudu pada zona aman. Kalau memang enggak mengetahui sisi yang untuk menguatkan salah satu dalil, kita bicara dalam masalah semacam ini. Jadi dalam kondisi semacam ini para jemaah sekalian, saya katakan wudu itu menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, dan itu pendapat yang rajih insyaallah kalau tidak dengan syahwat, tapi tetap sebaiknya berwudu. Alasan yang pertama yakni tadi karena mengambil hukum kehati-hatian, yang kedua demi mengambil zona aman, keluar dari perselisihan para ulama, keluar dari perselisihan para ulama. Tapi kalau kemudian jenengan karena menguatkan, misalkan yang saya kuatkan dan itu tidak membatalkan wudu, ya wis, gak wudu juga gak ada masalah. Tapi seandainya mau mengambil tindakan kehati-hatian dan mengambil zona aman, maka sebaiknya tetap apa, berwudu meskipun tidak dengan syahwat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Dan anda ingatkan ya Huan, hari ini hari Idul Qodah yang terakhir, yang sudah ada niatan dalam hatinya untuk udhiyah, berkorban, maka waktu untuk motong kuku, motong kulit dan motong nyukur, gunting, gundul, apapun lah pokoknya, motong rambut itu hari ini sebelum terbenamnya matahari. Ini sebelum terbenamnya matahari. Sebagai pengingat aja kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, bagaimana hukum waris dan kenapa pembagian waris harus disegerakan? Bagaimana hukum waris itu panjang ya, panjang pembahasannya. Dan kenapa pembagian waris harus disegerakan? Kalau saya katakan, dikatakan harus enggak sih? Karena begitu orang itu meninggal dunia, maka harta itu sudah bukan harta orang yang wafat. Begitu orang itu wafat, maka harta yang dia miliki langsung menjadi harta ahli waris. Kalau kemudian mereka semuanya sepakat untuk ditunda, silahkan aja, enggak ada masalah. Tapi kalau memang ada salah satu di antara mereka atau mungkin malah semuanya menginginkan untuk segera dibagi, maka harus segera dibagi, dan itu yang terbaik. Yang terbaik langsung dibagi. Kenapa? Karena kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Bisa jadi terjadi marah bahaya, terjadi ini, bisa jadi terjadi itu, maka sebaiknya langsung dituntaskan dan selesai masalah. Ini dan selesai masalah. Adapun tentang kasus waris, Anda lihat kalau kasus waris itu enggak bisa dibicarakan dalam kajian umum. Ini karena kasus waris itu harus dideteksi satu persatu. Terutama dalam berbagai macam kasus itu harus disepakati dengan semua belah pihak yang berkaitan dengan masalah kasus tersebut. Enggak apa-apa Anda baca kasus yang saya alami, tata cara pembagian waris dari ayah. Ayah wafat tahun 2007. Meninggalkan istri dan 9 orang anak. Hartanya diwariskan sebuah rumah. Tapi saat itu tidak diselesaikan urusan warisnya karena alasan tidak enak, karena ibu masih menempati rumah tersebut. Kemudian tahun 2017 saudara laki-laki tertua dan istrinya meninggal dunia. Meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bagaimana pembagian harta waris ayah tersebut? Bagaimana kalau di antara anak tersebut ada yang berniat merelakan haknya atau ingin menghibahkannya kepada yang lain? Pertama, yakni kasus yang tahun 2017 tidak mempengaruhi kasus 2007. Tatkala di tahun 2007, tatkala ayah meninggal dunia itu meninggalkan satu istri dan 9 anak, maka berarti istri mendapatkan 1/8, sisanya dibagi anak. Dibagi anak, yakni yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 3. Berarti sisa dari 1/8 itu dibagi 15. Karena laki-lakinya 6, 6 kali 2 itu 12, 3 perempuan, 1-1-1 dibagi 15. Jadi dibagi 15. Lah, anak yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2017 itu semuanya dikasihkan ke anak-anaknya. Semuanya dikasihkan ke anak-anaknya. Ada yang enggak jelas di sini. Pada tahun 2017 saudara laki-laki tertua dan istrinya meninggal dunia. Ini dahuluan mana? Antara saudara laki-laki dan istrinya, yang dahulu mana? Karena kalau yang terdahulu itu adalah terdahulu suaminya, berarti tatkala harta warisan dari ayah itu bagian dia plus dengan harta dia itu dibagi istri lalu anak-anaknya. Kalau istrinya meninggal dunia terlebih dahulu, maka berarti harta, yakni harta ayah itu plus harta dia plus warisan dari istrinya itu dibagi anak-anaknya. Dan itu yang saya katakan dalam kasus-kasus waris itu harus diperinci kasusnya, tidak bisa yakni untuk dibahas dalam kajian umum. Bagaimana kalau di antara anak tersebut ada yang berniat merelakan haknya atau ingin menghibahkan haknya kepada yang lain? Silahkan, tapi setelah dibagi. Silahkan, tapi setelah dibagi. Tidak boleh yakni sebelumnya. Jadi setelah dibagi haknya, misalkan fulan, oh saya ternyata dapat 100 juta, enggak usah, enggak butuh. Saya 100 juta ini saya kasihkan siapa lagi, itu enggak apa-apa. Yakni enggak apa-apa, tapi setelah dibagi. Karena harta itu menjadi hak wajib yang harus dia miliki. Seorang penjual menjual suatu produk yang awalnya produk tersebut sudah memiliki merek tersendiri dari sebuah company. Lalu isi dari produk tersebut dipindah wadahkan oleh penjual itu ke dalam wadah lain, kemudian diberi merek yang berbeda dengan merek awal tanpa izin dulu kepada pihak company yang menerbitkan produk tersebut. Enggak boleh. Itu penipuan, menzalimi hak orang lain, menzalimi hak yakni orang lain. Katakan aja itu produk pertama didistribusikan yakni oleh, adapun yakni mengambil produk itu kemudian labelnya dikupas diganti dengan label, itu mengambil hak orang lain. Mereka yang itu sudah merancang, jadi ada tim tenaga ahli, ada memproduk, enak ya sampean itu cuma beli kemudian mereknya ditutup kemudian diganti dengan merek, itu yakni tindakan mengambil hak orang lain yakni, dan itu adalah perbuatannya haram, zalim, karena mengambil hak yakni orang lain. Salah satu kerabat ana ada yang mempunyai amalan puasa ngerowot. Ngerowot itu apa? Pantang makan nasi putih, mohon nasihatnya. Itu bukan bagian dari syariat agama kita. Itu bukan bagian dari syariat agama kita. Syariat agama kita semua makanan itu halal, kecuali yang ada pendalilannya. Dan nasi jelas-jelas halal. Orang yang meninggalkan makan halal itu ada dua kemungkinan. Orang yang meninggalkan salah satu jenis makanan yang halal itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, meninggalkannya karena bukan urusan syar'i. Aku misalkan gak mau makan iwak pe, kenapa? Gak doyan, amis, misalkan gitu ya. Jadi fulan gak mau makan daging, kenapa? Nek, misalkan fulan gak mau makan ini, gak mau makan itu, gak mau masakan ini, gak mau masakan itu. Karena unsur yang itu bukan unsur syar'i, itu gak ada masalah. Semacam dulu Rasulullah SAW tatkala disuguhi dzab, beliau enggak mau. Tatkala ditanya oleh Khalid, "Kenapa ya Rasulullah? Haram toh?" "Enggak kok. Hanya karena ini bukan makanan negeriku. Bukan makanan daerah negeriku." Yani orang yang enggak pernah makan, orang yang bukan pesisir dikasih kepiting itu enggak mau loh kadang-kadang. Jadi ini yuyu. Yuyu kok dipangan. Lah, kalau dia enggak mau, alasannya itu enggak ada masalah, itu masalah pribadi. Tapi jangan sampai mengharamkan. Yang kedua, adapun kalau meninggalkan satu makanan yang halal, itu alasannya adalah menganggap itu ibadah, menganggap itu syariat, maka jadinya bid'ah malahan. Ini jadinya haram malahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal itu kayak menghalalkan yang haram. Karena itu syariat, tidak boleh diukur dengan perasaan. Jadi kalau enggak mau makan putih karena khawatir khawatir diabetesnya naik, ya silakan aja, enggak ada masalah. Saya kenapa Mas enggak mau makan sate? Darah tinggi. Ini ya. Kenapa enggak mau makan gula? Apa ini? Diabetes. Ya monggo, enggak ada masalah. Tapi jangan bawa-bawa masalah Anda itu ke masalah syar'i. Yang enggak mau makan daging, kepingin orang lain juga enggak mau makan daging, itu enggak bisa. Karena itu masalah ini pribadi-pribadi. Meninggalkan makanan itu ada dua kemungkinan. Karena pribadi, monggo-monggo aja, gak ada masalah. Tapi kalau dibawa ke syariat itu yang terlarang. Karena saya katakan tadi, mengharamkan yang halal itu terlarang. Jadi sebagaimana menghalalkan yang haram. Apalagi ini dianggap sebagai satu ritual khusus, ono keutamaan khusus. Anda berbuka mau pakai nasi, mau pakai air, mau pakai nyani mujair, mau pakai banteng, itu enggak ada urusan, itu sama dalam pandangan syariat. Enggak ada keutamaan khusus bagi orang yang dikatakan apa mau puasa ngerawat. Ngerawat katanya. Bagaimana Ustaz cara mengkompromikan antara kaidah al-yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin enggak bisa hilang dengan keraguan, dengan prinsip kehati-hatian. Hati-hati itu jika ada pondasinya maka itu hati-hati. Jika enggak ada pondasinya maka itu was-was. Jadi hati-hati dan was-was itu tipis. Itu tipis dalam kasus kita tadi, hati-hati bukan was-was karena masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi kalau orang itu wudu, setelah wudu singentut oborong ya, singentut oborong, singentut oborong. Lah, hati-hatinya wudu lagi. Padahal enggak jelas pondasinya, itu was-was. Itu was-was. Orang mau berwudu, setelah berwudu kemudian dia, wah, air tadi itu suci enggak? Suci enggak? Suci enggak? Padahal enggak jelas. Maka itu ini, maka itu was-was. Tapi kalau kemudian selesai berwudu, jadi selesai, jadi orang itu mau berwudu, begitu kumur-kumur, opo ya rasanya gak enak, plus koyok pesing, koyok enggak, mana ya? Ada bau pesing dikit, tapi enggak tahu pesingnya ini pesing air ini ataukah pesingnya karena di pinggir iku ono opo, mana ya? Dan dirasa-rasa kok kayaknya iya, kayaknya enggak, tinggalkan. Kenapa? Karena itu ada dalilnya, ada pondasinya, ada alasannya yang kuat, maka itu ke hati. Hatian. Meskipun kalau mau diteruskan pakai wudu, pakai air itu ya enggak apa-apa. Nek pengin. Saya seorang pimpinan di kantor cabang sebuah perusahaan. Kalau ada karyawan di bawah kita yang enggak sholat, bagaimana? Apa kita berdosa? Tidak. Ini tidak. Dari sisi Anda pimpinan, fulan karyawan dia enggak sholat itu enggak ada urusan. Itu masalah pribadi-pribadi. Tapi bisa jadi Anda berdosa karena tatkala tidak mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal mampu. Mas sholat sih, kerjai tunda. Ngono. Ini kerjai tunda. Umane nek kapan terus no, nek kapan rajin sholat tak kei duit. Ngono, tambah mantap. Ini. Tapi sing ikhlas aja karena duite. Ustaz karyawan posisi security. Tiap Jumat tidak bisa sholat Jumat ke masjid karena tugas dan tanggung jawab dia yang penting dalam menjaga kantor yang tidak bisa digantikan orang lain. Padahal karyawan posisi tersebut rajin sholat. Apa saya ikut berdosa? Kalau Anda pimpinan, saya nasihat saya, tolong jadi untuk posisi-posisi semacam itu yang harus hadir dan nggak bisa ditunda, itu tolong cari karyawan yang nggak wajib sholat. Ini. Saat itu diatur bagaimana caranya. Yani agar saat Jumatan itu yang jaga itu adalah karyawan yang enggak wajib salat. Sopo? Non muslim. Ini non muslim. Kalau itu. Yang kedua, kalau memang itu adalah karyawan wanita yang karena pekerjaan-pekerjaan yang itu adalah bisa dikerjakan oleh wanita, maka cari yang sedang enggak salat. Itu yang pertama. Kalau itu bisa dilakukan, maka itu yang terbaik. Yang kedua, jika tidak bisa dilakukan, maka kondisikan kalau di sekitar itu ada dua masjid yang berbeda. Yani yang berbeda, jadi sitoke cepet, sitoke rada suwi gitu ya. Sama-sama bisa Jumatan. Tapi apa? Tapi yani dengan cara yang berkurang otomatis tapi sama-sama bisa Jumatan. Yang ketiga, kalau benar-benar enggak bisa, prediksi. Kalau hadir Jumatan dari awal sampai akhir memang berat bagi perusahaan, tapi kalau sekedar salat tok, apakah bisa atau enggak? Kalau bisa lakukan itu. Kalau mentok enggak bisa, timbang sekarang antara prediksi meninggalkan itu madharatnya kira-kira besar apa tidak. Kalau memang ditinggal itu besar, madharatnya, prediksi madharatnya besar, maka semoga tidak mengapa. Demi maslahat. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama di Haramain. Waya Jumatan ono polisi ini malah nongkrong. Ini. Waya Jumatan itu malah ono polisi sing nongkrong pinggir imam pisan. Ini. Kenapa? Karena itu jadi yang ada dan itu boleh kalau memang kondisi harus mengharuskan jadi semacam itu. Bagaimana saya bersikap sebagai mukmin dan juga sebagai pimpinan kantor? Yang saya katakan tadi, kalau posisi Anda adalah pimpinan, maka bisa diatur bagaimana caranya agar bisa semaksimal mungkin. Kalau memang enggak bisa ya mau apa lagi? Kapankah poligami jadi sunnah? Mantap ya. Dan bahkan wajib. Dan bahkan wajib. Dan kapan ia menjadi terlarang? Poligami itu anugerah, nyai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu tidak pernah melarang fitrah manusia. Poligami itu fitrahnya laki-laki. Ya ono lanang aku gak kepengin poligami, itu pendusta. Ini. Ini kupu wis ora iso nglakoni makane ngomong gak pengin. Sopo to sing gak pengin? Ini semua orang ingin. Hanya masalahnya sesuai dengan kaidah syariat apa apa tidak. Islam tidak pernah melarang sesuatu yang sifatnya fitrah. Poligami itu sebagaimana nikah pertama bersyarat, nikah kedua pun bersyarat dan tambah syaratnya. Nikah pertama itu kan punya tiga syarat. Yang pertama ba'ah. Man ya masyarul syabab man istata aminkumul ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu ba'ah. Apa itu ba'ah? Ba'ah itu kemampuan nikah di dua sisi. Satu, mampu jima. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menafkahi keluarga. Standar minimal, mampu menafkahi keluarga. Kenapa? Kalau enggak mampu jima terus nikah, ya aja nikah. Itu malah memadaratkan wanita. Yang kedua, tidak mampu untuk memberi nafkah, ya sabar, enggak usah nikah dulu. Kenapa? Karena nanti akan menelantarkan keluarga, dan menelantarkan keluarga enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih tempat tinggal, itu kan zalim dan perbuatan dosa, dan menghindar perbuatan dosa itu wajib. Yang ketiga, diharapkan dengan nikah itu muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya ujian nikah karo ketek, ujian nikah karo apa. Karena kalau nikah sama yang kira-kira tukaran terus, gak usah nikah. Untuk apa? Nikah itu tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya ada nazar, ada ta'aruf, ada apa ben? Ini nikah itu benar-benar muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nikah pertama. Kalau nikah kedua, syarat ini tetap berlaku, tambah satu. Adil. Tambah satu. Ini adil. Jadinya empat. Ini empat. Pertama, mampu ngumpul istri dua atau lebih. Maka ini isi jiwa ini kak kuat ya, ojo terus nang tambah kayak tambah dosa sampai ini itu yang pertama. Yang kedua, masalah nafkah. Ini pertimbangkan, ini itu ibu culuru itu yuk piringi tambah kayak, ini ya berhasil tambah kayak, ini tambah banyak dan itu perlu dipertimbangkan. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, diharapkan dengan nikah yang kedua tetap adanya sakinah mawaddah warahmah ke istri yang pertama, sakinah mawaddah warahmah ke istri yang kedua, sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai nikah loro ni istri pertama kok tukaran, istri kedua tukaran neo, kanggo apa? Jadi yang ketiga, yang keempat adil. Jadi yang keempat adil. Kalau Anda mampu melakukan keempat-empatnya ini dan memang butuh untuk nikah lagi, nikahlah. Nikahlah. Dan saya nasihatkan kepada para istri, kalau memang mendapati suaminya itu mencapai empat syarat tadi dan memang butuh untuk nambah istri, jangan dilarang. Dan seorang wanita itu akan berdosa kalau sampai melarang. Kenapa? Lawang butuhe ben mangan rong piring lho. Sampean mek isak piring. Yuk kuru terus mati. Ya dosa ya. Ini. Butuhnya suami Anda itu ben mangan itu dua piring. Anda cuma punya satu piring ya. Pok persilahkan cari piring yang lain yang halal. Cari yang halal. Wallahu a'lam. Ya. Dan kapan jadi terlarang? Kalau belum terpenuhi syaratnya. Ini poligami itu syariat agung tapi bersyarat. Ojo geger syariat itu. Ini perhatikan syaratnya dulu. Kalau memang sudah, majulah bismillah. Bagaimana hukum bacaan salat yang kita tidak paham artinya sah? Apakah pendalilan dengan tentang larangan sholat bagi orang yang masih mabuk karena tidak mengerti apa yang diucapkan bisa diterapkan? Tidak, sama sekali tidak. Ini kenapa? Karena dalam bacaan sholat itu yang penting baca, yang penting baca. Sedangkan ayat itu berhubungan dengan orang yang nggak menyadari apa yang dia baca. Orang mabuk itu nggak menyadari yang dia baca. Bedakan antara nggak paham arti dengan nggak paham bacaan. Ayat ini berkaitan dengan gak faham bacaan. Orang yang kita, orang Indonesia itu gak faham arti itu tapi faham bacaan. Jadi mari alif lam mim itu dzalikal kitab la raiba fihi kuku faham. Tapi artinya apa? Bu. Tapi ini orang mabuk itu setelah alif lam mim itu gak faham arti ngomong apa. Ngelantur. Ya sak metu-metu ini mulutnya. Itu titik perbedaan antara yakni ke keduanya. Maka ayat ini enggak bisa dibawa kepada ayat kepada masalah yang ada. Nah, terakhir. Saya dan dua teman menetap di kota Safar, di kota Safar selama 4 hari. Selama menetap kegiatan kami ringan saja, tidak berkeliling, hanya sedikit ngurusi urusan. Apakah selama 4 hari tersebut boleh tetap jamak dan qasar, atau hanya mengqasar di waktunya, maksud zuhur 2 rakaat. Kemudian apabila saya mendengar azan dari masjid terdekat, mana lebih utama untuk saya? Mendatangi sholat jamaah dengan jamaah mukim atau sholat qasar sendiri? Ataukah boleh saya sholat berjamaah sendiri dengan dua teman saya yang sesama musafir dengan qasar di tempat kami menetap? Dan apabila azan yang kami dengar adalah azan zuhur, bolehkah kami berjamaah sendiri dengan jamaah qasar? Intinya, selagi masih safar itu boleh jamaah, tapi boleh, enggak sunnah. Jamaah itu hukumnya boleh, bukan sunnah. Yang sunnah atau yang bahkan yang wajib yang sunnah itu qasar, kalau sholat sendiri atau menjadi imam. Jadi oleh karena itu nasihat saya bagi yang kondisi semacam tadi, kalau azan tetap ke masjid, tetap ke masjid. Kalau di masjid mendapati imam, maka sholat sebagaimana sholatnya imam dan enggak usah dijamak. Tapi kalau kemudian sampai di masjid tidak mendapati imam, maka ini sholat apa qasar, tapi tidak dijamak, karena hukum asal sholat itu pada waktu masing-masing. Boleh enggak sholat jamak sendiri? Hukum asalnya sholat jamak di lanang itu di masjid. Ini di lanang itu di masjid. Kalau memang bisa mendatangi masjid, maka pergi ke masjid. Jadi meskipun dia itu musafir. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barakan bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.